Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan Kutayyib, kitab kecil Ar-Rakaiz Al-Ashr Litahsil Al-Ilmi karya Syekh Abdullah Ibn Salfiq Hafizahullahu Ta'ala. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca mukaddimah, pendahuluan, kata pengantar yang ditulis oleh Fadilatu Syekh Al-Allamah Ahmad Ibn Yahya An-Najmi Rahimahullah Ta'ala. Kata pengantar dari beliau terkait dengan kitab kecil ini yang mana saya boleh sampaikan menunjukkan bahwa sepatutnya bagi talibul ilm untuk menempuhnya, mempelajarinya dan mengamalkan yang disebutkan dalam kitab kecil ini. Ya. Beliau memberikan pujian faqad ajada wa afada Syekh Abdullah Ibn Salfiq rahimahullah ta'ala, bagus dalam menulis dan memberikan faedah dan didoakan dengan jazahullah khairan dan keberkahan pada beliau. Semoga ada ya, yang lainnya semisal beliau, dan beliau mendorong thullab al-ilm untuk menghafal rakaiz tersebut dan memperhatikannya. Kemudian Syekh mengatakan pada halaman 7 dari kitab ini, cetakan yang kedua. Cetakan yang pertama pada tahun 2003, cetakan yang kedua yang ada di hadapan kita ini tahun 2014 atau dalam Hijriah 1435 Hijriah. Qala Syekh Hafizullah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mohon pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya, nama Allah, zatnya maha pengasih lagi maha penyayang. Sebagaimana para ulama yang lainnya memulai risalahnya dengan basmalah, iqtidaan bil kitab, mencontoh Al-Quranul Karim, karena Al-Quran setiap suratnya diawali dengan basmalah. Kecuali surat At-Taubah atau Qira'ah. Demikian pula meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnah fi'liyah. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menulis surat. Adapun sunnah qauliyah, ucapan dalam hadis kullu amrin dzibalin la yubtada'u bi basmalah. Bagian riwayat ya bilhamd, setiap amalan yang memiliki perkara penting tidak didahului dengan basmalah atau hamdalah fahuwa abtar au aqta, maka putus keberkahannya. Hadis tersebut sangat lemah, disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Al-Irwa. Demikian pula meneladani para ulama terdahulu. Mereka menulis kitab-kitab mereka dengan basmalah. Oleh karena itu, kita juga sebagai talabatul ilmi insyaAllah juga menulis faedah atau semisalnya dengan basmalah sebagai upaya minta pertolongan kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Ta'ala, Rabb alam semesta. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salawat dan salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, adapun setelah itu. Fahadihi kalimatun yasiratun. Maka ini adalah kalimat-kalimat yang ringkas, pendek. Fi bayani al-ususi al-muhimmati. Terkait tentang penjelasan perkara-perkara pokok, pondasi-pondasi yang penting. Fi bayani al-ususil muhimmah. Pondasi-pondasi penting, prinsip-prinsip penting. Allati yahtajuha as-saliku maslaka talabil ilmi. Perkara-perkara penting yang dibutuhkan oleh as-salik, orang yang menempuh, orang yang berjalan. Maslaka talabil ilm, jalannya penuntut ilmu. Barakallahu fikum. Kita mengetahui keutamaan yang amat banyak terkait dengan talabul ilm dalam Al-Quran dan demikian pula dalam sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Allah tidak memerintahkan kepada nabinya untuk minta tambahan kecuali ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Katakan wahai Nabi, wahai Rabbku, tambahkan untukku ilmu. Dalam hadis yang sangat banyak, demikian pula ayat sangat banyak menunjukkan keutamaan mencari ilmu, ilmu syar'i. Naam. Dalam ayat qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan apakah sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Enggak sama. Ya. Keutamaannya amat banyak. Di antaranya orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah taala. Ya. Baik. Dan tentunya kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah semestinya serius sungguh-sungguh dalam thalabul ilm. Ya. Dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah jadikan sebagai perkara pertama sebelum berucap dan berbuat. Ya. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu baru berucap dan beramal. Menunjukkan pentingnya bagi kita semuanya. Selama kita hidup, mari kita jadikan di antara tujuan kita adalah mencari ilmu. Sebagaimana ucapannya masyhur. Nah, ketika seorang tanya ya, tentang masalah tersebut, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, tentang kenapa engkau terus memegang penamu, ma'al makhbarah ilal makhbarah, bersama dengan tinta ini sampai kuburan, sampai mati. Nah, maka sepatutnya kita demikian. Karena dengan ilmu kita akan menyempurnakan diri kita, ilmu dan amal. Tidak mungkin kita bisa beramal kecuali dengan ilmu, dengan Quran, dengan sunnah. Usi wa udhak nam, usi wa udhakiru biha nafsi wa ikhwani. Saya wasiatkan dan saya ingatkan biha dengan prinsip-prinsip tersebut. Perkara-perkara penting itu nafsi diri saya dan saudara-saudara saya. Ini menunjukkan pelajaran penting pula bagi kita semuanya. Orang menyampaikan ilmu, orang menyampaikan baik sebagai mudarris, ya, sebagai ustaz, da'i, atau dia menyampaikan suatu faedah, ya, mosting suatu faedah. Hendaklah pertama kali ditujukan kepadanya, kemudian kepada orang lain. Karena dia yang paling berhak untuk memperbaiki dirinya, untuk mengamalkan hal tersebut. Sehingga beliau di sini ya menyebutkan, saya wasiatkan dan saya ingatkan tentang hal tersebut, nafsi diri saya. Pertama kali, diri saya. Wa ikhwani, dan saudara-saudara saya. Sebagai wujud dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, tawasi dalam kebaikan, dalam kebenaran dan kesabaran. Fa inna man rama talabal ilmi, karena sesungguhnya man rama, ra alif mim ay man arada, karena sesungguhnya siapapun yang ingin mencari ilmu, wa arada tahsilahu, dan ingin mendapatkannya, fala buddha lahu min raka'iza wa ususin asyaratin, maka mesti bagi dia untuk mengetahui, memahami raka'iz, perkara-perkara prinsip, perkara-perkara pokok, pondasi-pondasi yang berjumlah 10 ini. Kemudian dalam taklik, pada cetakan pertama tidak ada taklik, yang ada pada cetakan yang kedua. Taklik nomor 1, beliau mengatakan sababu ta'lifi hadhihi risalah, sebab penulisan risalah ini. Seperti kita singgung kemarin, anni kuntu qad qara'tu abyatan lil Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sesungguhnya dulu saya pernah membaca beberapa bait karya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Nazama fiha asbaba tahsilil ilmi. Beliau susun pada bait-bait itu sebab-sebab atau faktor-faktor untuk mendapatkan ilmu. Di sini kita melihat bagaimana para ulama kita ya, memberikan warisan kepada kita semuanya bermanfaat. Menunjukkan bahwasanya ilmu itu lebih bermanfaat daripada harta. Sudah berapa ratus tahun Imam Syafi'i rahimahullah taala namun disebut dengan pujian, didoakan. Menunjukkan bahwasanya ilmu lebih utama untuk dicari daripada harta. Ya. Orang yang sudah meninggal dunia disebut dengan kebaikan, didoakan. Maka tidaklah kita memiliki andil dalam hal tersebut. Ya. Diingat, disebut, dan bermanfaat. Dan insya Allah itu masuk dari salah satu dari hadis Nabi SAW. Ya idza matal insan in qata'a 'amaluhu illa min thalas. Jika seorang mati, akan terputus amalannya kecuali 3. Di antaranya, min ilmin, ya, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaatnya. Maka sepatutnya bagi kita semuanya, ya, bukan hanya menyuruh anak kita, sudah kamu belajar, sementara bapaknya sebatas kerja dan kerja, enggak peduli dengan belajar, enggak peduli dengan Quran dan Sunnah. Maka kesempatan bagi kita semuanya, selama masih ada kesempatan hidup, mari bersungguh-sungguh, ya, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu sesuai dengan kemampuan kita. Taib. Bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala hingga sekarang disebut, termasuk bait yang beliau sebutkan. Waraitu annahu qad iqtasara fiha 'alal asbabil hissiyah faqat. Hanya saja saya memandang bahwasanya beliau mencukupkan pada bait-bait itu sebab-sebab hissiyah, faktor-faktor yang tampak. Faktor-faktor yang tampak hissi. Sebatas itu. Nah, namun beliau menyebut, ya, bagaimana Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan nazm itu, mengingat jasa ulama terdahulu. Walam yata'arrad lil asbabil ma'nawiyah. Beliau tidak menyinggung sebab-sebab ma'nawi. Sebab-sebab ma'nawi, faktor-faktor batin. Kalau tadi faktor lahir. Yang mana kedua faktor ini sangat penting. Wallati hiya ahammu, sementara faktor-faktor batin itu, maknawi tersebut, aham, ini lebih penting. Nah, sama dengan kita. Nih, seorang mencari harta, dia menempuh sebab-sebab hissi, namun di sana ada sebab-sebab maknawi. Talabul rizq, ya dia berusaha keluar dari rumahnya, namun sebab maknawi lebih utama. Mohon pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah, beristighfar, banyak beramal saleh dan lain sebagainya. Baik. Kata beliau, yang mana sebab-sebab maknawi itu aham, lebih penting. Bal hiya al-asasu litilkal asbabil hissiyah. Bahkan sebab-sebab maknawi itu merupakan pokok, ya, landasan, pondasi terhadap sebab-sebab hissi, faktor-faktor yang tampak. Haitsu qala rahimahullah, tatkala Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, lan tanalal ilma, engkau tidak akan bisa mendapatkan ilmu illa bisittatin, kecuali dengan 6 hal. Saunbika an tafsiliha bibayani. Maka aku akan memberitakan kepadamu, aku akan memberitakan kepadamu tentang rincian 6 perkara itu dengan penjelasan dan gamblang. Ada 6. Kata beliau, zakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun. Zakaun, kecerdasan. Ya, oleh karena itu semestinya orang-orang yang cerdas yang dikirim ke pondok belajar, ya orang-orang yang cerdas, bukan batas orang yang tidak punya kemampuan. Karena di sini butuhkan kemampuan menghafal Quran, menghafal hadis, mutun, zakat. Punya anak, ya anak yang cerdas dipertahankan, disemangati, didorong untuk belajar, bukan didorong untuk membantu orang tuanya kerja. Nah, karena anak yang memiliki ilmu, punya adab, punya akhlak lebih bermanfaat daripada usaha dia mencari harta. Zakaun, bukan sebatas diajak bisnis, namun apa? Didorong, dihasung untuk belajar, mumpung masih muda. Zakaun, kecerdasan. Enam. Wahirsun, yang kedua semangat. Semangat dalam mencari ilmu. Bagaimana semangat itu muncul? Ketika tahu keutamaan-keutamaannya, ya di dunia maupun di akhirat, sehingga dia semangat. Wajtihadun, bersungguh-sungguh. Ya, kemampuannya sedengan, namun dia bersungguh-sungguh. Insya Allah sampai. Ijtihad, sungguh-sungguh. Dia cerdas, namun enggak sungguh-sungguh. Enggak sampai-sampai. Atau bahkan menyimpang. Wabulghatun, bekal. Wasuhbatu ustadzin, ya, mulazamah. Belajar di si ustadz, pengajar, guru. Watulu zamani, dan panjangnya waktu. Nanti akan disinggung dalam kitab ini. Fa'adaltu fi hadhil abiyati mudhifan laha. Maka aku, ya, beliau adaltu, ya, menyempurnakan pada bait-bait ini, mudhifan, beliau idhofahkan, tambahkan, laha, terhadap bait-bait itu, al-asbab al-ma'nawiyah. Beliau tambahkan sebab-sebab ma'nawi. Tambah 4. Wahiyya arba'atun, yaitu 4 hal. Al-isti'anatu billahi azza wa jal. Yang pertama, memohon pertolongan kepada Allah. Minta tolong, isti'ana. Yang kedua, husnun niyati, bagusnya niat, meluruskan kalbu, niatannya. Yang ketiga, wa tadarru'u ilallahi wa su'aluhu. Wa tadarru', merendahkan diri, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah. Ya. Minta karena Allah zat yang memberikan rezeki. Yang keempat, wa salahul qalbi, bagusnya kalbu yang bersih. Ya, wadahnya yang bersih sehingga bisa menampung dan menerima ilmu. Fakultu, maka aku katakan, akhi lan tanalal ilma illa bi asyratin, wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 10 hal. Saunbika an tafsiliha bi bayani, aku akan jelaskan, aku akan beritakan kepadamu tentang penjelasannya dengan pemaparan, dengan penjelasan. Aunun minar rahmani wa husnuniyatin. Aunun minar rahman, bantuan, pertolongan dari Ar-Rahman, dari Allah. Wa husnu niyatin, dan bagusnya niat. Wa tadarru'un lirabbi wa zaka'u jinani. Tadarru' merendahkan diri, memohon kepada Allah. Wa zaka'u jinani, dan kebersihan qalbu. Zaka'un wa hirsun wa ijtihadin wa bulghatun wa suhbatu ustadzin wa tulu zamani. Kecerdasan, semangat, sungguh-sungguh. Kemudian bekal dan belazamah kepada ustaz, kepada gurunya, dan panjangnya waktu. Seperti yang disebutkan di atas. Walakin li'ajli annani lastu min ahli hadhal miqmari asy'ari. Hanya saja, karena saya ini bukanlah ahli dalam medan ini, dalam bidang ini, yaitu bidang syair. Kharajtu hadhil abiyati ghaira mustaqimatil wazni. Sehingga saya keluarkan wazan, saya keluarkan bait-bait tadi itu enggak bagus, enggak mustaqim wazannya, bentuknya. Wa ajaltu anha ila an-nasri, maka saya memilih untuk membuat karangan tulisan, ya. Fa katabtu hadhihi risalata, sehingga saya tulis risalah ini. Saya tulis risalah ini. Wa aradtuha ala syaikhina al-allamati al-muhaddits Ahmad ibn Yahya an-Najmi rahimahullah, dan saya sodorkan tulisan tersebut kepada guru kami al-allama al-muhaddits Ahmad ibn Yahya an-Najmi rahimahullah, fi rihlati, pada perjalananku, safarku, lahu, kepada beliau, mengunjungi ahli ilmu, mengunjungi gurunya, beristifadah, mengambil faedah dari gurunya. Am alf wa arba'imi'ah wa wahidah wa isyirin, tahun 1421 Hijriah. Ya, 21 tahun yang lalu. Fakataba 'alaiha tilkal muqaddimata, kemudian beliau menulis muqaddimah tersebut yang sudah kita baca. Ini bisa kita baca pada pertemuan ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sebagai muqaddimah dari Kutayyib ini, pentingnya bagi kita semuanya memahami kemudian mengamalkannya. 10 perkara penting dalam mencari ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Tafaddalu, hafizakumullah.